Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban salame wong mangkel. Perkara bokonge wis panas. Kesuwen leh nunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus bapak-bapak ingkang ikhlas jawabi salam kula, kula dongaake mugi-mugi saged tindak haji. Khusus bapak-bapak. Kasihan deh lo. Wah berarti gak adil. Ibu-ibu kok mboten didongake. Dipun kersane adil khusus ibu-ibu ingkang mboten ikhlas jawabi salam kula, kula dongaake mugi-mugi bojone rabi meleh. Mila jawab sing ikhlas nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, shadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jindah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ahli baytihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadrat al muhtaramin, ulama'ana al 'amilin al rasikhin al mukhlishin ingkang sangat kula ta'zimi, kula suwuni pangestu saha pendonga lan ingkang tansah dipun mulyakaken Allah sagunging para alim, para kiai, masyayikh, asatid, para sesepuh lan bini sepuh, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, Bapak Camat dan seluruh jajaran Muspika Kecamatan Durenan, Bapak Kapolsek beserta seluruh anggota yang saya hormati, Bapak Dan Ramil dan seluruh anggota yang saya hormati, Bapak Kepala Desa, Ibu napa Bapak? Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat ingkang minulya, para jamaah ingkang sami rawuh dalu menika rupine macam-macam, wonten jamaah yasin, wonten jamaah tahlil, wonten jamaah istighosah, wonten jamaah manaqib, lan sing paling kathah jamaah rasan-rasan. Sedaya muga-muga tansah binaringan hidayah, rahmah, barokah sohridanipun Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita mendapatkan nikmat yang besar, anugerah yang luar biasa. Kita dihimpun dan dikumpulkan Allah di majelis yang mulia, majelis yang mubarak, majelis yang oleh Rasulullah disebut Rawdatul Jannah, taman syurga. Sebagaimana sabda beliau, ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku dan mimbarku, kata Rasulullah, itu adalah sebuah taman di antara taman syurga. Panggonan antaranin dalemku karo mimbarku, dawuh Kanjeng Nabi, iku taman swarga. Kenapa tempat itu oleh Rasulullah disebut taman syurga? Karena di tempat itu Rasulullah mendirikan majelis taklim. Karena di tempat itu Rasulullah mendidik sahabat-sahabatnya tentang berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan. Karena di tempat itu Rasulullah murui, mulangi ngaji datang para santri. Mila jamaah sekalian rahimakumullah, di mana ada majelis yang di situ dipakai untuk taklim, di ono panggenan sing didamel ngaji, maka tempat itu oleh Allah akan diangkat menjadi taman syurga, termasuk tempat ini. Amino. Telat. Saya ulang amin yang kompak, oke? di mana ada majelis yang di situ dipakai untuk taklim. Diono panggonan sing digawe ngaji, maka tempat itu oleh Allah menjadi taman syurga, termasuk tempat ini. Amin. Oh, amine ngenteni digetak dhisik. Lantas siapa penghuni dari taman surga tersebut? Nggih sedaya jamaah sing rawoten mriki kabeh niki benjang dadi penghunine taman swarga. Amin. Sedaya senaosa trimo ndongsong-ndongsong ngisor wit ngono. Niku benjing dadi penghuni taman surga. Dan di surga itu yas'alu ba'duhum ba'dha. Penduduk surga yang satu dengan yang lain saling sapa. Penduduk surga siji lan sijine ku ya tekok-tekokan. Takon-takonan, saling tanya. Kok ketemu keluargane, ketemu kerabate, ketemu dulure, ketemu tonggone, koncone, apa ketemu kenalane sing sami-sami ten swarga nggih tanglet-tangletan benjang. Dados ibu-ibu benjang panjenengan ten kene swarga, tapi nek sida. Mbok sida mbung enggak wong panggung sari iki. Kok panjenengan kepanggih kalih keluarga, kepanggih kalih dulur, kanca, tangga, apa kenalan sing sami ten swargane mangke nggih. Jenengan tanglet. Lho, yu, sampean yo ana swarga yu. Ya iya yo, aku biyen kapan ana pengajian aku mesti teko. Tapi sampean nek pengajian ngantukan ngono to yu. Eh senajan ngantuk tapi lek wayah jajane metu aku kan melek. Yo, kopine metu. Melek. Lah wonten to sing model ngoten niku. Yen pengajian nggih rawuh, tapi begitu lungguh tuh ngantuk. Mangke konsumsi dibagi, nrimo jajan melek. Jajan dipangan kok jajan entek? Ngantuk meneh. Wis to ngono ya wis, pokoke sregep ndugeni pengajian oleh diamalke jaminane swarga. Dan di surga itu orang juga masih membutuhkan ulama. Ten swarga niku tiyang tasik mbutuhaken kiai. Panggung sari lek diomongi ngene iki lak bantah. Mosok. Mosok. Wis ana swarga kok sik butuh kiai. Wis ana swarga kok sik butuh ulama. Nggih, aja katik mosok. Ahlul jannah yahtajuna ilal ulama. Penduduk surga itu membutuhkan para ulama. Penduduk swarga niku butuh kiai. Damel napa? Li'annahum yazurunallaha ta'ala kulla yaumil jumu'ah. Karena sesungguhnya penduduk surga itu ada jadwal, ada agenda. Setiap hari Jumat ketemu kalih Gusti dan berjumpa dengan Allah. Ini merupakan nikmat terindah di surga. Ketemu Allah nikmat paling ageng ten swarga. Jadwale dinten Jumat. Mangke sowan sareng-sareng dateng ngarsane Allah, lajeng dipun tangleti kalih Gusti Allah. Iki rombongan teko ndi iki? Panggung Sari. Camatane ndi? Durenan. Kabupatene ndi? Piye? Kerasan ora ana kene? Kerasan. Lajeng ditawani kalih Gusti Allah. Eh wong panggung sari kepengin apa? Ayo nang kondo, engko tak wenehi. Kuwi njaluk apa kuwi? Ayo nang ngomong, engko tak kei. Sing kae butuh apa kae nang kondo, engko tak kei. Ditawani ngoten kalih Allah. Wong panggung sari badhe matur isin. Badhe ngomong ten Gusti Allah sungkan senajan kepingine ndak karuan. Lho kenging napa kok isin? Kenging napa kok sungkan? Mergi pun rumaos nampa kenikmatan sing kuwatah sanget, macem-macem kenikmatan sampun dipun tampi. Sek ditawani terus kalih Gusti Allah. Mongko wong panggung sari yang rumang sani nalika ten donya kelakuane kan yo ora pati apik. Badah yo ora genah. Amal yo ora bejaji, ditarik infak sedekah yo dipilihke dhuwit sing ragil. Bapak-bapak diwenehi meripat kangen nggih nyawang tulisane Quran nggih gelek digencengi wong adus. Sing wedok diwenehi lesan cangkem dikengken zikir kengken mau sholawat ya sering didamel nyelatu bojo. Wis nampa kenikmatan kathah sanget ditawani ra karo-karuan mung rumangsane awake elek. Lah iya. Awak dhewe ku biyen nang donya ibadah ya ora genah, amal ya ora bejaji. Wis nampa kenikmatan sakmene oke kok sik ditawani isin. Nggih napa mboten? Ayo sampean selama urip niki akeh ndi nek ngamal karo nek ngomel. Akeh ndi nek ibadah karo nek blarah. Akeh ndi nek taat karo nek maksiat. Akeh ndi nek zikir karo nek kentir. Bapak akeh ndi nek maca Quran karo nek gendaan. Lha wis nampa kenikmatan kathah sanget. lho kok saya ditawani mawon kalih Gusti Allah, izin. Akhirnya mereka meminta kepada kiainya untuk berbicara. Kiai ini mangke sing matur ten Gusti. Jadi kiai ini ku tukang bicara dunia ngantek tekan swarga. Ternyata ibu bapak poros derek jamaah rahimakumullah, kulon jenengan butuh ulama, butuh kiai, bukan hanya di dunia, sampai di surga kita masih butuh kiai. Mulane lek karo kiai sing apik nggih. Nggih apa? Ono kiai telat yang gremeng. Saya sendiri sebenarnya enggak kepengin telat. Kan karena keadaan. Kadang ono kiai kata Pak Sidik ya dirasani. Kok kiai gak imbang karo omongane. Nek omong koyo yo-yo, kok kelakuane yo patak warak. Ngajak sedekah, ngajak infak, ngajak jariah, dene dhewe gak melu nyumbang. Biasane ngoten niku lambe-lambe kudungan biasane. Lho bengi-bengi omong-omong kalih bojone ngregenek mbahas butuhan, mbahas anak apa mbahas cawah tanduran. Ngono ku sing wedok ngantuk mripate siut-siut sentuk-sentuk ngijah pamitan. Kaf domaku tal domatu tak domatu rok domaru kudu turu. Sing lanang ya mangsuli ya padha iso ae jere sing lanang ya ngijah. Alif kasroh i kaf kasroh ki kaf fathah ka kaf domaku iki kaku kan jaluk dilemes ke disik maksudnya iki napa sing diguyune hah lha nggih gegere kalih sikile niku lho kaku ndelojor ngoten kan yo mboten kepenak lek didamel tilem cuman guyune kok gak enak ngono modele. Jaluk pijet-pijetan dise. Sorry ya, pikiranku bersih enggak kayak pikiran kamu. Lu pancen zaman dulu sama sekarang beda. Betul? Lebih-lebih yang namanya high tech. Kecanggihan teknologi, jauh. Bapak Ibu masih ingat dulu waktu masih muda, mau surat-suratan nama pacar susahnya minta ampun. Yen sampean teseh nem-neman badhe surat-suratan karo pacare kang elan. Tapi ngenake surat kangelan sik golek obat nyamuk. Golek bocah dikongkon ngewehne surat. Enggak ketepan ya diwaca dhisik kok. Ngisin. Sekarang enggak ana repot anak-anak sampean kecil-kecil udah pegang HP. Sampean gak weruh meneng-meneng SMS-an karo pacare. Tek tek tek tek tek tek tek tek. Lagi ngapain, say? Oleh balasan terek tek tek terek tek lagi baca SMS ayang. Saya SMS nya terek tek tek udah bobok belum. Saya SMS terek tek tek terek tek I miss you. Menunggu oleh balasan terek tek tek terek tek menunggu. Bersama nega hati-hati diantisipasi betul. Loh, beda mainannya aja udah beda. Anak-anak sekarang mainannya udah canggih, modern, serba elektrik, main remote. Tek-tek karek ngono. Bapak-bapak biyen tesek alit dolenane napa, Pak? Kekean, bentek, nekeran gitu. Kepengin mobil-mobilan ya lempung niku dimbel-mbel. Dibentuk mobil rodone teko mobil nang digeret. Didididit. Didit, ini mesinnya ya cangkeme dhewe kuwi. Kepengin nitih sepeda motor ya. Ya sepeda ontel disebulke plembungan. Cancang ning rujine ban sing mburi, ning diolahi tok-tok-tok-tok-tok. Ah, numpak sepeda motor iki. Tok-tok-tok aku sik menangi. Tok-tok-tok-tok-tok. Eleh ngolahi kebanteren mbledhos plembungane. Dor! Ngapunten wong kula sengaja gugah sing ngantuk-ngantuk niku. Ya lagian namanya suara letusan balon kan ya dor ngono. Mosok pelembungane meledos, crit yo gak meledos niku. Sing kakung. Ayo sing putri. Sing putri siyen dolenane napa? Dakon unda engkle, nggih to? Kasti ana kupu kinjenge dincuk cuk suwirke gedebok tur dicancang mabur wis jere pesawat terbang sawaneng wisan nemu entung yo dolanan entung. Ya entung dicekeli kok kilo-kilo. Diuneni entung dilor dikidul. Entung dilor dikidul jan kaya wong bentul. Tapi wis terhibur. Lho nggih to ibu-ibu biyen tes alit. Nemu walang kadung ya dicekel cek templeke sirahe. Walang kadung parno nek turu piye ngono. Beda. Ini saya sampaikan di awal, hormat kepada ulama yang mengajari kita. Tanpa para ulama kita enggak kenal agama, enggak bisa iman, enggak kenal Allah, enggak kenal Rasulullah. Betul? Karena begini, untuk bisa menjadi orang yang baik dan benar, ada apa sayang? Oh, kepengin lihat wajahku. Mangkane kula sik ndugi, ibu-ibu wis bisik-bisik rasan-rasan. Tibake ganteng asline. Aku tahu apa yang ada di hatimu. Neng fotone kok elek ngono-ngono. Yo gak GR blas, mancane ana sing ngono temen kok. Oke. Okay. Untuk menjadi orang yang baik dan benar. Ini kabeh kados yang saya ingin apa mboten? Ciri ne wong apik niku al khairu yuhibbul khaira. Wong apik iku seneng keapian. Wong apik niku seneng keapian. Wong sing apik, wong sing betah manggon ning keapian, krasan nderekke kegiatan keapian. Wong Islam sing apik, wong Islam sing krasan manggon ning keapian, betah melu kegiatan keapian. Wong Islam sing slamet, wong Islam sing krasan manggon ten pengajian, betah manggon ten masjid. Padha karo iwak sing slamet, nggih iwak sing krasan manggon ten jerone banyu, iwak sing betah manggon ten jerone banyu. Ana iwak kok ora krasan manggon ten jero banyu, ana iwak kok ora betah manggon ten jero banyu, iku tandane iwak njaluk digoreng. Nek diwangsuli, ana iwak kok ora betah ten jero banyu, iwak kok ora krasan ten jero banyu, iku tandane iwak njaluk di ana wong panggung sari kok ora betah ning masjid, wong panggung sari kok ora krasan ten pengajian, iku tandane wong panggung sari njaluk di untuk menjadi orang yang benar dan baik. Itu ada eskalasi yang harus kita tempuh. Kula matur eskalasi ngoten niku jenengan paham napa mboten? Blas. Yang pancen yo angel ngomongi wong sing gak cerdas niku dadi. Yo ora ngenyek wong potonganmu yo ngono temen kok. Lho tanya iku ben terlecut semangate untuk menjadi cerdas. Ngono lho. Ada tahap yang harus kita tempuh. Bukankah tujuan hidup ini adalah mencapai ridha Allah? Betul? Tujuane gesang menika pados ridhanipun Gusti Allah. Kita enggak akan dapatkan ridha Allah tanpa rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin kita dapat rahmat kasih sayang Allah kalau enggak ada legitimasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula sampean enggak mungkin oleh cintane Allah, oleh maghfirah Allah nek enggak melalui Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kita ingin dapatkan cinta Allah, ingin dapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, mutlak kita harus itba ke Rasulullah. Dari akan tindak lampai kanjeng, modalnya cinta. Maka mencintai Rasulullah berarti mencintai Allah. Membenci Rasulullah berarti membenci Allah. Dicintai Rasulullah sama halnya dicintai Allah. Dibenci Rasulullah berarti dibenci Allah. Kula panjenengan kok iso nyenengke Kanjeng Nabi, mesti kula panjenengan disenengi dening Gusti Mergo Kanjeng Nabi niku kinasihe Allah, paling dicintai Allah, yang paling disayang Allah, yang paling dikasihi dan dicintai Allah, kok jenengan senengke? Pestine jenengan disenengi Gusti Allah. Kula sering matur, ibu-ibu kalau kepengin disayangi mara tuwa, gak kudu kok Bu bendina dolen ten daleme mara tuwa, nggowo oleh-oleh sembuarang kalir gula, kopi, susu, macam-macam buah-buahan, duren, rambutan salak, klengkeng, duku, jeruk, apel, mboten. Bunda, anak emoro tua sing sampean pek, niku ramuten sing sae, ladeni sing sae, layani dengan pelayanan terbaik. Lak ngertos tong gih, anak emoro tua sing sampean pek, gih sing bendinten ngeloni sampean niku. Niku mawon sampean ramut sing apik, ladeni sing apik, layani dengan baik, pasti emoro tua seneng. Soale anak e sampean ramut apik, anak e sampean seneng no, emoro tua seneng neng sampean. Ketemu sampean, sampean dilem do. Aku matur suwun, Nduk. Cinta yang pernah kuberikan kepada anakku, kau teruskan dalam bingkai cinta rumah tanggamu. Dulu aku mencintai anakku dengan sepenuh hati, sekarang cinta itu kau teruskan juga dengan sepenuh hatimu. Nduk, I love you. Lho saiki tiwasan sampean bendino dolen ten mara tuwa nggawa oleh-oleh sembarang-barang, tapi anake sampean larake gak diladeni sing apik, mboten dilayani dengan baik, mesti ditolak sampean. Jare mara tuwa, "Mek apa nduk mrene, mrene nggawa oleh-oleh barang ngrayu aku, wong anakku mbok larake, anakku gak mbok ramut sing apik, anakku gak mbok ladeni sing apik, aku gak seneng duwe mantu kaya dapuramu. Kon nek kepengin bancik ning omahku anakku lesenengno dhisik, anakku ladeni sing apik, dhisik aku lagi gelem nrimo awakmu. Lah nek awakmu ngono terus-terusan, aku ra gedhuk duwe mantu kaya dapuramu, kan gak usah bancik ning omahku kono minggat kono." Njenengan mara tuane ya cewet. Lho sampean mara nang Allah, marek nang Allah namanya takarrub. Sampean DP-DP nang Allah namanya tadarru. Tapi Kanjeng Nabi diremehke. Kanjeng Nabi gak dihormat, gak ditakzim. Mesti ditolak sampean karo Gusti Allah. Jare Gusti Allah, "Mek apa mrene? Demek-demek, guguk-guguk, merek-merek, DP-DP." Lah wong kekasihku Muhammad kon larake. Kekasihku Muhammad gak mbok gugu, gak mbok ladeni sing apik. Aku moh nrimo awakmu kono. Minggat. Lah wong bentak to Mas, mosok bentak kok nang minggat niku gak bentak. Kan seperti itu. Terus ngono kok saiki ana sing ngarani hormat peringatan Maulid Nabi jarene bid'ah lah, gak ana dasar hukume lah, sing syirik lah. Wong peringatan Maulid Nabi ini kan tujuannya untuk mengenal lebih dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari perilaku sejarah hidup beliau supaya bisa mencontoh, meneladani, biar lebih dekat. Harus seperti itu, mendekatkan umat kepada nabinya. Lah nek ngarani peringatan Maulid Nabi jarene bid'ah, itu sama halnya dengan menjauhkan umat dari nabinya. Lho umat kok arep didohke saka nabine iki lho, kaya wong koplak to. Antos-antos iki sakniki lak kathah aliran sing nyeleneh-nyeleneh, sing kejawen, sing Islam sejati, sing ilmu sejati, sing dharma gandul, sing gandule Kang Dharma, sing wis mbuh apa wae. Tahlil haram, tahlil syirik, tahlil bid'ah. Oke lah lek mboten remen kalih tahlil, manakib, yasin mboten napa-napa. Tapi aja kok terus ngarani haram, syirik, bid'ah. Pun ngoten, wong hidangane Gusti Allah niku luas. Suguhane Allah kangge menungso niku kathah, mboten namung satu aliran, mboten namung satu golongan. Sing mlebu swarga mboten namung sak golongan. Nah, kapan lek ngontrak swarga? Dalane pirang-pirang kok. Ayo kerjasama tentang yang sepakat, tasamuh menghargai tentang yang tidak sepakat. Understand? Ngoten lho. Mosok iki nek tahlil karo tahlil syirik, tahlil bid'ah, susah kula. Nek terus yo napa nasibe berkat? Kayak nyusahno wong. Mbok aja ngono. Nggih. Eh ra patek nggih sampean. Telat. Are mune nggih cah abote. Jenengan nek kula tangleti sing semangat dong. Lek jenengan semangat, kula nggih semangat. Lek jenengan loyo, kula nggih katut loyo. Aku kan tergantung kamu, sayang. Wis ngaji dalu-dalu kok mboten semangat pripun to. Terus sampean kepengin oleh cintane Kanjeng Nabi. Mriko ten pesareane Kanjeng Nabi ten Madinatul Munawwarah di bawah Kubbatul Hadra, melambaikan tangan penuh takzim dan hormat. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Anggite mara langsung diterima salamen jenengan karo Kanjeng Nabi. Engko dhisik lek kok nyimut. Jare Kanjeng Nabi, "Ngapain lu pakai datang-datang ke gua?" Ya tapi Kanjeng Nabi nggih mboten ngoten bahasan. Niku lak bahasane Kanjeng Anwar Zahid. Gampang ke pemahaman. EGP, emangnya gue pikirin. Maaf. Kata Rasulullah, kalau kamu ingin dapat cintaku, wali-wali kekasihku kalau paranono dhisik, matur suwuno. Sing nyebarke agama Islam ning daerahmu, tanpa para wali kaya awakmu gak iso Islam, gak oleh hidayah, gak iso iman, gak kenal aku, gak kenal Allah. Lho mana ungkapan terima kasihmu pada beliau-beliau, paranono kaya matur suwuno. Halo. Terus aman moro teng kene para wali ziarah guguk-guguk no kono teng kene Surabaya teng Kanjeng Sunan Ngampel nduku-nduku nangis-nangis semriko anggite terus moro langsung diterima karo Mbah Sunan Ngampel engko dhisik kok nyimut jarine Mbah Sunan Ngampel nyapo mrene guguk-guguk nangis ngajokke proposal. Oh iya proposalmu tak laporke nang Gusti Allah tapi ana syaratte. Apa? Kae lho kiai-kiaimu kampung delok nasibe. Sarung ngepir tingkat 22 sik digawe. Wis sing mulangi awakmu ngaji lho, sandal jepit sisian sing tengen selandate kuning sing kiwa ijo. Kopiah nganti kaya ulune garangan abang beranang gak ana pojokane sik digawe. Kok mentolo kowe? Ya mbok pantes-pantese riyo tukoke sandangan nang pira regane. Paham mboten? Ya wes paham. Ya Allah. Mula ibu bapak jamaah rahimakumullah, mari kita hadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, dalam cinta, karena beliau pemegang kunci ridha Allah, rahmat Allah, cinta Allah. Yang estafet perjuangannya diteruskan oleh para ulama. Paham napa mboten maksud kula? Dadi ana urut-urutane ngoten. Oke. Karenanya biar suasanane langkung gayeng kula jak selawatan. Siang wau kula nggih selawatan ten kene mriko. Nanti to desane. Sidem kata sing rawuh nggih wau nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kata nggih. Embo. Alhamdulillah. Seneng kula nek kata sing rawuh ten pundi-pundi ngaji ngoten. Sing ngeten iki calon-calon penduduk suwarga temen. Tapi ya salat. Sama namin nganti umur cangkemmu nek ora salat ya. Nang swargane mbahmu sing ape mbok lebon. Ngono enten buku catatan amal kalih malaikat men ditulis nama Sukadi. Alamat Panggung Sari, amal salat jamaah, pahala 27 derajat, keterangan khusyuk. Ditulis khusyuk. Padahal Sukadi terima bondo. Amin. Ngono catatane wis khusyuk. Makane wong gak gelem jamaah wong bento. Para sepuh biyen niku ngekeki pitutur filosofi masjid iki pasangi beduk masuk waktu salat isak beduk ditabuh tong tong tong tong tong tong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong memantul kan suarane dong ya mandang wong lulange sapi lanang mantep lu langis sapi wedok benten suarane tong tong tong brak brak brak brak tong brak seje nguyuhe wae ora padha kok mulai sapi lanang nguyuh iso nggih angka 8 iso bentuk angka 3 angka 6 engko nek uyuhe sapi wedok yes rusak kabeh angkane. Lho, beduk niku ana maknane, ngandani wong panggung sari, mula masuk salat, beduk ditabuh. He wong panggung sari, wis manjing salat, wis masuk waktu isya, ayo padha salat jamaah. Iki lho masjidmu jeh kotong, tong tong tong tong masjidmu kotong. Isih ana kowe dikae 27 derajat. Wis dikandani ngono gak ana sing mangkat. Jare beduk oh wong panggung sari iki tok gendeng deng deng deng deng deng deng deng deng gendeng. Niku beduke sik dereng terima sik dibaleni pisan meneh tong deng masjidmu kotong iki lho gendeng. Pramila saking menika para gendeng-gendeng sekalian ingkang kula hormati. Ah. Lho pancen doku wale nganti basa wae diwolak-walik kok bocah saiki. Mesine bapak turu aku adus niku basane kan bapak sare kula adus. Awake dhewe gak entuk dibosokke, gak entuk dibasake wong awake dhewe kok dibasakne. Nggih napa mboten? Bapak sare kula adus. Nah, bocah saiki diwalik bapak tilem kula siram. Gak yo kepleh kabeh bapake. Do ora iso krama inggil, do ora sopan-sopan. Lho, mestine cara aturan sing bener wong basa niku sing sopan nganggo ngoko napa krama inggil? Sing sopan niku ngoko napa krama inggil? Krama inggil. Ning sing kepenak krama inggil napa ngoko? Ngoko. Lah bocah nem sakniki niku modele do ngoko gak gelem krama inggil, mung golek kepenake do ninggal sopane. Mestine sing sopan krama inggil nggih Mbah nggih. Tapi sing kepenak ngoko ya Mas ya. Sing sopan krama inggil, istilahnya mestine garwa putra. Tapi sing kepenak ya sanak bojo nganggo ngoko nggih. Sing sopan garwa putra digarwa rumiyin nembe kagungan putra niku sing sopan. Ning sing kepenak ya anak bojo gawe anak dhisik lagek golek. Jadi bocah enom saiki niku mung golek kepenake ninggal sopane. Prihatin kula jenengan. Wong biyen nek nuturi sederhana, kadang trimo digathuk-gathukke ngoten. Mboten kaken dalil wong biyen. Saiki kok do pinter dalil to? Janji ketemu wong metu dalile. Kula taene. Petuk wong nek kula sallallahu alaihi wasallam. Jan ngono tukang becak sedina urung oleh penumpang, urung oleh duit lemes, ngelentere turu melungker nang dhuwur becak. Digugah dicedhaki mara didalili. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah, tukang becak ya mureng-mureng. Ora usah dalil, sampluk kunci pas pisan. Sedina durung oleh penumpang didalili ya ngono. Yang sian ya pancen umpama cara sing didalili ku dituki dalil sing ndaki-ndaki ayat Quran ya ora cetho wong biyen. Kok umpama diterangke bab salat diterangno ayat ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Urung nyanda. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Urung nyanda. Digathuk-gathuk ke kadang trimo digawe lambang. Nek duwe gawe selametan ben diparingi selamat. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Niku cara dalile ngoten, sedekah iku kanggo nolak bala. Ditebeke sangka blai, sangka bencana, sangka musibah. Ngomongo gak masuk akal. Ngetokke duit tok. Ya gak masuk akal tapi nyoto kok. Halo. Kula nate ditangleti murid kula, Pak, enten pelajaran mboten masuk akal kula tanglet apa? Sing batalke wudu, Pak. Piye maksude? Ngapunten nggih, ngentut niku kok batalke wudu. Ya terus, lha nggih wong sing ngentut bokong lek wudu sing diraupi kok rai to, Pak. Kok mboten masuk akal. Niki ana-ana ae pertanyaan. Tapi yang ditakoni ya dijawab ngene lho, Le. Bener sing ngentut bokong nek wudu sing diraupi rai. Alhamdulillah raine kok gak protes. Kaya trimo kok mau meraih protes, nah ora melu bebret kok diraupi. Ya bokong sing bebret kuwi ya opok-opoken kono, ya enggak. Sing ngentut bokong nek wudu sing diraupi rai niku secara hukum hadase iso ilang. Padha karo sampean lara mripat. Mripate lara kepengin waras, moro nang gone mantri, nah dokter njaluk disuntik. Sing lara mripate sing disuntik? Nek kok gak mantane sing disuntik? Sing disuntik bokong tapi mripate waras. Wis padha karo ngoten niku. Maka sedekah itu di samping bermakna mensyukuri nikmat yang sudah ada juga memancing datangnya nikmat yang belum ada. Paribasane nguwak cacing kanggo golek iwa. Ngono lho, paham napa mboten? Ya wis paham. Lho, nek slametan gawe yo tumpeng. Wong biyen ngono. Iku pitutur kanggo anak putu. Tumpeng tegese limang waktu sing mempeng. Nek nglakoni salat limang waktu sing mempeng, aja nganti pot, aja nganti pedhot, aja nganti telat apa maneh ditinggalke. Dilambang no nganggo tumpeng. Lah tumpengin dukur lincip diarani buceng tegese lek nyebut sing kenceng, nyebut asmane Allah aja nganti kendo sing kenceng. Mula sego berkatane diwadahi godhong gedang dibentuk apik jenenge takir, iku saka tembung talkir, maknane pepeling dikon-kon ngakeh-ngakeh nozi. Dene bocah nom-nom saiki diplesetke, tumpeng nek pengin iso metu kudu mempeng. Lah dhuwur lincip diarani buceng ben iso mlebu kudu sing kenceng. Lah iki kan terus serang genah to persepsine. Ya senajan apa wae nek ora kenceng ya ora iso mlebu. Lho sampean mlebokke bola ning dom kuwi nek ora kenceng apa ya iso mlebu to? Lha wong mlebu agama ae dikokon sing kenceng dongane piye? Ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah panjenengan paringi pituduh kula dalan ingkang lempeng lurus kenceng mboten menggok-menggok. Lho nek slametane nganten kuwi omahe dikongkon menehi janur. Janur asline jaan nur. Wis teko apa nur cahya ben padhang njaba jerone entuk barokah, mulya bagya donya akhirate. Ngono. Engkok mantene putri didandani wayu, di make up, dirias, terus dilungguhke. Ngon lungguhe kemanten diarani kuwade, kudu ngo. Kuwade mantene ben kuat barang sing gedhe. Teman guyune kok gak enak ngono model. Lho sing gedhe apane dhisik. Saman kelek gak ngerti karepku aja mbok angen-angen dhewe ngono. Kuwade mantene ben kuat nampa coba sing gedhe. Kuwade manten ben kuat nampa ujian sing gedhe. Akhire kuwade kuat nampa kanugrahan sing gedhe, kuat nampa kenikmatan sing gedhe. Ngono. Pikiranmu. Lho, memang sih kalau dibanding-bandingin orang dulu sama orang sekarang kayaknya menang orang sekarang deh. Tak imboi deh ben mantep. Loh, pintere wong biyen karo wong saniki. Ngeten lho maksud kula ngeten, sing gak melu urun gak usah cerewet, nggih. Kaya melu nyumbang piro wae. Kare ngrungokke kok rewel. Pintere wong biyen kali wong sakniki luwih pinter-pinter wong sakniki nggih napa mboten? Nggih. Pengalamane nggih luwih pengalaman-pengalaman wong sakniki nggih mboten? Ora patek nggih to sampean? Nggih. Perekonomiane luwih makmur luwih mapan wong sakniki nggih mboten? Nggih. Biyen sak kampung sing duwe sepeda motor kena diitung wong sik melarat-melarat saiki saben irung nyekel sepeda motor dhewe-dhewe. Biyen mangan sego putih niku arang-arang. Sego gaplek, tiwul. Saniki pun ben dinten. Wong biyen tuku klambi anyar nek gak bodho gak iso tuku klambi anyar. Setahun sepisan kadang wayah bodho gak iso tuku klambi anyar kepengin ketok anyar ya diwenter ngono. Lha iki nek kata sing dugi to mantan-mantan tukang wenter. Sugiye sugih-sugih wong sakniki kali wong biyen nggih mboten? Wong biyen tasih melarat-melarat. Biyen daftar haji mboten mawi antri, pokok enten yotro daftar cling budal, malah kuotane kurang-kurang kurang anggota. Tak niki wong wis sugih-sugih. Haji antri-antri njenengan nggih Jawa Timur. Haji yang reguler, njenengan daftar tahun niki 2013 niku berangkatnya 2026. Cobi. Haji plus mawon niku pun antri kok sakniki. Nah haji plus niku enak. Enak. Cuma mbayare ya plus. Enak haji plus fasilitasnya plus, sembarangnya plus. Berangkatnya carry mulai di DCI. Padha karo wong kene lek Jumatan, nggih. Berangkatnya carry mulai di DCI. Kok mulai di DCI to, Kang? Nah, piye aku budal wis carry ya, mosok mulai kate carry pisan. Aku Jumatan plus kok. Sing ana plus kuwi haji, Dul. Gak ana Jumatan plus. Penggaweanmu. Saniki wong esuk-esuke. Oke, pengalaman menang orang sekarang, tapi pengamalan menang wong biyen. Mungkin wong biyen ilmune kalah, ilmune didik, tapi amale menang. Pengamalan. Semboyane la ilmu illa bil amal. Ilmu enggak akan ada artinya tanpa diamalkan. Jadi wong biyen niku tidak ada ilmu tanpa amal, tidak ada amal tanpa ilmu. Kabeh ilmu diamali, kabeh amal dielmoni. Ayo bareng, kabeh ilmu di, kabeh amal di. Tidak ada ilmu yang tidak diamalkan dan tidak ada amal yang tidak didasari dengan ilmu. Wong biyen. Nek sugih-sugih wong saiki wong biyen melarat-melarat. Sing badhe didahar benjing mawon kadang mboten wonten, kaliren ngantos dadi penyakit. Lho penyakite wong biyen iku rata-rata mergo kurang mangan. Pancen mboten enten sing dipangan, kaliren sampai dadi penyakit. Biyen kok ana wong lara dituturi kon mangan sing akeh. Mangan sing akeh ben gelis waras, mesti ora enak-enak sithik ya dipaksa ben gelis waras. Kon mangan sing akeh wong pancen kurang mangan. Saiki duwe keluarga loro, nemen mengkis-mengkis sambekane megap-megap. Mau gak kok dikon mangan sing akeh len nuturi. Mulane to mulane, apa-apa aja dibadhok kabeh. Penyakite wong sakniki niku rata-rata mergo kakean. Gak percaya, sian wonten tiyang sakit dibeto ten mantri, disontek lajeng diparingi obat. Mantri ngekekno obat iki kalih nuturi, obate diunjuk nggih sing rutin. Nah, dahare sing kathah. Dahar ngeten lho sing kathah niki sae vitamin. Dahar ngeten sing kathah, dahar ngeten sing kathah. Kon dahar sing kathah wong pancen kurang mangan. Saiki ana wong lara digawa nang gone dokter, didiagnosa karo dokter, diperiksa. Dokter meriksa karo gobek-gobek. Sudah melakukan resep retret-retret-retret, resep diparingke kalih dituturi, obate ditebus nggih. Terus sing telaten ning unjuk obat pun ngantos telat, terus aja mangan ngene iki bahaya. Kowe aja dipangan iki kolesterol. Kowe aja dipangan iki diabetes. Aja mangan ngene iki gara-gara kena asam urat. Hah? Wong kacek sak huruf bae kok. Pinter wong saiki, pengalaman wong saiki tapi pengamalan wong biyen. Wong biyen kon dalil mboten saged. Ngrasakno dalil maca Arabe ora cetha. Ono wong jenenge Hasbullah ya celuk kasbolah ngono. Karepe ya alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ora iso andulamin. Arep ngucap kalimat thayyibah badhe maos haukalah la haula wala quwata illa billah. Ka iso ya trimo diwaca la quwata. La quwata tapi mantep tekan jurone ati kok ditirakati diriyaldohi iso dadi donga Bandung Bondowoso. Bareng abot ra karuan. Daunjung cling kuat dongane trimo la kuwato. Nek sampeyan fasih-fasihno iku la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kapuk ora kuat njunjung ya Allah. Cani iki lho tasik wonten karen-karene. Mudin-mudin kawak kadang guyok no wong lek ndonga ora fasih blas tapi mandi. Allahumma inna nasaluka ora iso nasaluka nasaluka salamatan piddin wa ngapia tampil jasad wa jiada tampil ngilm barokah tampil rejeki wa tobatang qoblal maut rokematan ngindal maut gak cetha blas. Yang saya iki lak fuwase-fuwase apa mana ustaz tanyaran ya mulih ke pondok ikon ngimami no masjid di fuwase-fuwase no. Takbir kebacut fuwase keliwat sampai membengung takbiri Allahu Akbar mengandung eko no. Lek ndungo ya pol fuwase Allahumma inna nas'aluka. Ini kan kudu pas makhrote sin kaf jadi nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi. Nek muni qaf nganti indil-indil mencolot nanti bar fir rizqi plok celulat celulung gelek nondi ceblok indil-indil niku pundi sing dongane ditampi Allah? Napa sing langkung fasih? Mboten. Ukurane mboten afsahuhuma. Bukan, tapi awsaluhuma biruhihi ilallah. Yang ruhnya lebih nyambung ke Allah. Pokoknya urusan kali Allah, fasih niku penting. Ngertos maknane nggih penting, tapi mantepe ati nyambunge ten Allah langkung penting. Kalau orang biar kadang dongane biasa orang berjaji tapi mandi ada orang lorong nemen dijaluk ke dongo ini mau dikai banyu sak gelas disuwo bismillahirrahmanirrahim tambo teko lorong lungo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebul ke banyu diombek ke waras kok. Nah kalau wingin ane lawas maksudnya pun dangu enten tamu dan griyo. Nah di syarat kan kula lek ten griya nggih kalih ngurusi departemen persuwuan. Enten tamu nedhi syarat. Nah, yai nyuwun syarat, kula tangleti. Kangge napa? Mbah kula sakit, yai. Sakite napa? Niku madharane watos kembung kalih geger ndulujur ngoten yai pun dangu pinten-pinten dinten ponan. Nggih, dipun rantos sak antawis nggih sekedhap. Akhire kula pundhutke toyo sak gelas nggih, kaya sakmene iki gelas ya. Cuma waktu itu gelasku saya anyar, ini kan saya amoh. Nah, terus, yo tutupnya barang api, ini apa saya neyeng. Ya, gen pantas kalau waktu itu nggak tak kayak lepek barang, ini kan gak ada lepek. Jari saya nyugui, kari ngombe cerewet. Gak ngono sama nyoga melek. Tak paringi toyo sak gelas. Kula waoske Fatihah. Umpamane nisae Fatihah. Kula yakin Al-Fatihatu lima qiraat. La Fatihah kena diwaca digawe apa ae tujuane? Ngoten. Wis tak fasih-fasihno, Bu. Rampung kula sebulke tak paringke tiyang. Pun niki damel ngunjuk sing sakit nggih. Mugi-mugi angsal pitulungan. Nggih, Yai, carane pripun? Oh, aku bingung ditakoni. Carane pripun? Rasane ati mboten kula omongke rasane ati kok kathek takon cara barang nek diombah-ombah gak wis tapi berhubung ditangleti nggih kula jawab wis tak akal-akali anu sedina 3 sendok sedina 3 sendok aku ya kan ya tak padake tak kiaske lek cara dokter kan sehari 3 kali aku ngono wis tak padake kuwi ya sedina 3 sendok aku ngono ben pantes nggih yai matur suwun sing telaten nggih mugi angsal pitulungan nggih yai matur suwun wangsul tiyang lho, angsal tigang dinten moro meleten griya nggawa gula, kopi, rokok aku seneng, bati ya lho banyu sak gelas ya oleh ijel gula, kopi, rokok ono amplope isine duit lho, kan biasa tau wong sowan kiai nggawa duit wong kene oleh mbean tok paling dinyak ya saya medit apa mana orang dinyak. Kula seneng kula alhamdulillah rupane jodoh iki waras wonge bungah paringi waras awak dhewe diteri gula kopi seneng kula ngomong gawaya ngono ku waras ngono gak suwe omong-omong terus wonge ngapunten yai keparang matur nggih monggo monggo mangke yai disuwun ngimami salat jenazah nggih aku kelinga-kelinga apa nek kula tangleti lho lho kok ngimami salat jenazah sing pejah sinten mbah kula nika yai yang kalau jaluk ke syarat mereka ini kau pejah aku deyek ngoten. Lalu mau sekolah gula kopi ini gua saking bungai diparingi waras yang buatan ngertos lek para sekote ngimami sholat mayit nah kalau tangleti tiang lupa obatnya kayak gak syaratnya kayak gak diombek ke ya sampun ya tapi menter nih kalau kan izin bu nyarati wong gak mari malah mati. Akhirnya kula nggelek alasan kula. Leleh mung ngombeke piye? Lah terus kan sedina 3 sendok. Nggih sampun to ya sedina 3 sendok, sedina 3 sendok. Sing mbok gawe sendok apa? Sendok teh. Lah kuwi salahmu. Maksudku ku sendok makan. Sendok teh kecilin ya menawa dosise kurang aku ya ngono. Ya padahal ya perkara gak mandi kuwi. Lho sing wis kaya ngono ra karuan lho Bu. Lho kok kalah karo sing trima bismillahirrahmanirrahim. Tombo teko napa sih kula lek ning mersani jam kok jenengan usil ngono model aku kan pamer jamku anyar Numpun jam kali welas langkung lho Pak. Wani piro? Pemeloro wong. Mila tiyang sepusian. Ngoten. Njaluk udan ngoten boten usah salat istisqa Pak. Kok lawas boten enten jawah kemarau panjang. Ngoten niku trimo mantep nang Allah nyawang langit. Jopone diwaca Bismillahirrahmanirrahim. Tandung tandek tansus. Tanpa mendung tanpa bledek tanpa lesus. Uresu-resu dan deres. Donga kok uresu-res. Tapi ya udan tenan nih. Nah saiki to. Kok lawas boten nenten jawah kepengin udan. Ustaz calon-alun. Pokoknya ustaz cak kabupaten iki lho kumpul ning alun-alun, dijak ndonga bareng istighosah, njaluk udan. Ngobos kabeh dongane. Bocor. Kula ditangleti, kenging napa ustaz ustaz saniki dongane kok boten mandi? Tak jawab. Anane ustaz saiki dongane do ora mandi, mergo wis do pinter gawe proposal. Kepinter gawe proposal. Kok proposale nek wis berhasil, asale nule 8 karek 5. Kan syaratnya donga mandi niku siji, gak oleh goroh. Loro, gak oleh ngerubah kuitansi. Mbah. Bingung kula. Wong pian nolak udan ki ngoten napa? Kok umpama nduk gue duwe damel. Mendunge peteng, blaen iki nek udan. Tak ono sing buah bangkrut iki. Mboten usah golek pawang. Wis pokoke botol iki buka tutupe suntek isine dangake ning mendung singkir mendung. Apa diwaca? Mendung ben nyingkre. Bismillahirrahmanirrahim. Langite ora sida udan. Udan nomok sak uyoh jaran. Dan terus nguyoh diadek gendul. Jarane ya sing maca dhewe kuwi kok. Ditutupi mana dipendem ya kena getolak udan ya mbah kok ngono ya wong nambani loro udan tir mau nganggo upe lirung ya waras dongane rambut jaji Bismillahirrahmanirrahim kidul kono ana Semar gawe pundhuk upil kuwi rung rasida dadi udun la ilaha illallah muhammadur rasulullah cuthike upil irung diusep-usepke nang udun waras kula mantun praktek kok nate udunen udun sing alit niku udun napa nyangge udun Semat niku kan luwih loro timbang udun gede awak adem panas teng teng ndak karuan gek jadwal pengajian kathah kula mikir ya Allah kene gak waras-waras ya gak iso nekani pengajian kula eling ana donga mandi tak waca sore-sore bismillahirrahmanirrahim kidul kono ana Semar gawe pundhuk upil ku irung ora sida dadi udun la ilaha illallah muhammadur rasulullah kula cuthike upil irung adek kula pas mbeler dadi asal kathah awak adem panas mbeler wis tak cuthike terus tak usep-usep kene. Subhanallah, estu sore tak suwo lho. Lho binjing siange niku udune langsung manak dadi telu. Lho dungane padha ning mandine kok beda. Niki lho garai kekuatan hati yang membedakan. Subhanallah. Jadi orang dulu itu menang nang temene. Nganggo laku dan ini menerapkan apa yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah membina masyarakat bukan sekedar dengan mau'idzah hasanah tapi dengan uswatun hasanah. Nanti yang sian prinsipe ngoten. Lek ten gene anak putu ten masyarakat niku teorine ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri mencontohi memberikan contoh dan keteladanan bukan hanya sekedar merintah dengan ucapan. Ini faktor keberhasilan. Yang sian niku ngoten muruk nganggo laku mboten namung nganggo gunem. Sampun jam 12:15 Pak mbon jenengan mboten sake kula ta. Mugi-mugi wonten manfaate sing kula aturke. Satu, mahabbah ke Rasulullah untuk mencintai dan dicintai oleh Rasulullah sebagai modal untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu berusaha untuk mengikuti perilakunya Rasulullah, bahwa orang dulu barokah hidupnya berhasil itu karena menerapkan yang telah diajarkan oleh Rasulullah, bukan hanya dengan ucapan tapi dengan keteladanan. Uswatun, insyaallah penjabaran lebih luas kapan kalau ada kesempatan lagi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kepada semua pihak saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala salah dan khilaf. Muga-muga kumpul kulon jenengan dalu menika dados sababiyai kumpul kulon jenengan sesarengan wonten swarganipun Allah. Nabiyina wa ala kulli sholihah. Mujahin Nabi Rahman Syafil Ummah binatu ta'ajabah binatu ta'alqubul wa jabatu sul husulil amali wal ma'mul binayi sidin al-rasul ala manawaina wa ala manawaw bi sulafuna salihun bi siril asrar bi asrari siril fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alaminir rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyyata wa salam wa adkhilna aljannata bi rahmatika ya arhamar rahimin tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal jamali wal ikram. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وصلة وصلة مباركة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أغننا بالعلم زينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعيدنا من مجيبات الندامة يوم القيامة. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يمن بيد الخير كله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سأستنين بنغابون dan hadanallahu iyyakum majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.